Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri. Masih kita pada kesalahan yang ke-8, yaitu qillatu i'anati zauj 'alal birri wa taqwa, kurangnya seorang istri dalam membantu suami untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Kata penulis, Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di halaman ke-23, walakin zatuddin, seorang wanita yang memiliki agama yang baik, yaitu dia baik dalam menjalankan agamanya, ta'bal khasarata, tidak mau dia merugi, hina tudha'ul mawazin, ketika timbangan amal diletakkan baina yadai rabbil alamin, di hadapan rabbul alamin, fala tardha li nafsiha wala li zaujiha bidauni, dia tidak akan ridha mendapatkan kerendahan bagi dirinya maupun bagi suaminya. Fala tardha illa bisabati 'ala din, orang yang baik agamanya itu tidak akan ridha kecuali dengan kokoh di atas agama. Wa tawasi ma'az zauji 'ala dzalik, dan saling berwasiat, saling mengingatkan bersama suami tentang hal itu. Falaha uswatun wa salafun salihun fi dzalik, karena dia memiliki teladan dan pendahulu yang soleh dalam hal itu. Fahadihi ummuna Hajar, kisah itu contohnya adalah teladan kita untuk para wanita adalah ibu kita Hajar, Ummu Ismail alaihissalam, ibu dari Ismail. Lamma tarakaha abuna Ibrahim, ketika ayah kita Ibrahim meninggalkannya, wa walidaha, bersama anaknya yang masih kecil yaitu Ismail ketika itu, fi ardin kofra la ta'ama fiha wala ma'a, di tanah yang kering kerontang tandus, yang tidak ada makanan dan tidak ada air di sana, wala anisa wala samira, tidak ada teman (tuh) yang tidak berpenghuni. Wa antalaqa mujiban amra rabbih. Ibrahim alaihi salatu wasalam bergegas untuk menjalankan perintah Rabb-nya. Ittabadu Hajar. Setelah meletakkan Hajar dan anaknya, Ibrahim kembali ke negeri Syam. Maka istrinya yang ditinggal kemudian membuntutinya. Wa qalat lahu, dan mengatakan kepada suaminya, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukana bi hadzal wadi, kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di lembah ini, alladzi la anisa fihi wala syai, yang mana di lembah ini tidak ada teman, tidak ada orang lain, enggak ada sesuatu, enggak ada apa-apa. Faqalat dzalika miraran, hal itu diucapkan berkali-kali oleh Hajar. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, namun Ibrahim sama sekali tidak menoleh kepada istrinya. Faqalat Allahu amaraka bihadza, maka Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Qala na'am, maka Ibrahim menjawab iya. Qalat idzan la yudayyi'una, kalau demikian, kalau memang itu perintah Allah, maka dia tidak akan ya menelantarkan kami, enggak akan mungkin menyanyiakan kami. Ini keyakinan yang kuat dari seorang wanita yang beriman. Karena tidak mungkin Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih kecil di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada makanan, tidak ada apapun. Tidak mungkin. Kecuali jika itu perintah dari Allah. Maka ketika hal itu sudah diketahui, sudah ya, diyakini, Hajar pun tidak ragu bahwa Allah enggak mungkin menelantarkan hamba-hambanya yang mentaatinya. Bisa dilihat kisahnya dalam Sahih Bukhari nomor 3364. Dari hadis Abdullah bin Abbas. Wa hadhi ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailidin. Demikian juga contoh yang lain dari ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid. Tilkal mar'atu salihatun nasihatus shadiqatul aqilah. Seorang istri yang salihah, an-nasihah. An-nasihah itu orang yang dia menginginkan kebaikan. Kalau kita mendengar kata nasihat itu, jangan hanya dipahami orang yang suka memberi nasihat dengan ucapan, tapi yang makna dari nasihat itu lebih luas dari itu, yaitu menginginkan kebaikan. Kemudian as-shadiqah, yang jujur, al-aqilah, yang berakal, yang dewasa. Radhiyallahu anha, hina ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, datang kepada Khadijah radhiyallahu anha, yarjuhu qalbuha, dalam keadaan hati beliau ketakutan, raji'an min ghari Hira, ketika beliau pulang dari gua Hira, fi sa'atin huwa fi ashaddil hajati ila man, yuslihi, yaitu di saat beliau paling membutuhkan orang yang memberi hiburan kepada beliau, wa yuhaddi'u min rau'ihi, dan menenangkan dari ketakutan beliau, wa dzalika hina nazzala 'alaihi jibrilu bil haqqi min rabbih. Hal itu terjadi ketika Jibril turun kepada beliau membawa kebenaran dari Rabb-nya. Ataha alaihi salatu wasalam, maka ketika itu beliau mendatangi istrinya Khadijah bintu Khuwailid, wa qala laha, dan mengatakan kepadanya, laqad khasitu ala nafsi, sungguh aku benar-benar mengkhawatirkan atas diriku, mengkhawatirkan keselamatan, khawatir akan ya ditimpa keburukan. Faqalat radhiyallahu anha musalliyatan lahu, maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau dengan menghibur, kala, sekali-kali tidak, wallahi ma yukhzika Allah abadan, demi Allah, dia Allah tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, karena engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau orang yang suka menyambung silaturahmi. Watahmilu watahmilu al-kalla, dan engkau suka memikul beban ya, ketika ada orang lain ya, dalam kondisi susah ya, itu ditolong. Dia tidak suka menjadi beban bagi orang lain. Bahkan dia suka membantu orang lain. Wa taksibu al-ma'dum, engkau mengusahakan orang yang tidak memiliki apa-apa. Ketika melihat orang lain kesusahan, tidak memiliki apa-apa, engkau membantu mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Watakri adzaif, engkau memuliakan, menjamu tamu dengan baik. Watu'ainu ala nawaibil haqq, kemudian engkau suka membantu dalam apa, pada jalan-jalan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan kebaikan itu yang akan yang memberikan manfaat bagi orangnya. Hatta orang kafir pun kalau di dunia ini berbuat baik akan dibalas kebaikannya di dunia ini. Itu orang kafir, lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Orang yang berbuat baik pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan pula, gak mungkin akan ditelantarkan. Karena orang kafir saja kalau dia berbuat baik di dunia ini, dia mendapatkan balasan yang baik, apalagi seorang yang beriman yang didorong oleh keimanan ketika dia melakukan berbagai macam kebaikan, yang ikhlas, yang dalam rangka semua itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga para ulama mengatakan bahwa makarimul akhlak sababun lisalamah minal makarim. Akhlak-akhlak yang mulia itu akan atau menjadi sebab bagi keselamatan dari hal-hal yang dibenci. Ketika orang itu dikenal kebaikannya, maka dia akan dijaga, ya, akan dijaga dari ya, keburukan sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mungkin pernah mendengar di sana ada ya, amalan-amalan yang dengannya akan mencegah keburukan, ya seperti contoh sedekah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau di jilid yang keempat di halaman 183 beliau mengatakan, as-sadaqatu tadfa'u maitatassu. Sedekah yang ikhlas karena Allah dan dari harta yang baik, bukan karena mengharapkan pujian manusia, bahkan dia berusaha menyembunyikannya, dia tidak senang, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kemudian sedekah itu dari usaha, dari penghasilan yang halal, itu akan tadfa'u maitatassu, akan mencegah, menghalangi, melindungi seorang hamba dari kematian yang buruk. Wa tadhhabu aw tadhhibul bala, akan melenyapkan malapetaka, bala. Wa tudfi'ul khathiyah, dan akan menghapus kesalahan. Itu contoh. Perbuatan baik itu akan melindungi seorang dari keburukan. Allah akan membalas orang yang ikhlas di dalam amal-amal kebaikannya, di dalam ya, akhlak mulianya itu, yang melindungi dari berbagai macam kejelekan. Kemudian penulis membawakan ya, syair dalam hal ini. Yang mungkin tidak perlu kita baca karena cukup sulit juga untuk menerjemahkan syair dengan pas. Wahiron, lalu kata beliau yang terakhir, la ya'zubu an baliki ayatuha zaujatu, yang terakhir yang tidak jauh dari ingatanmu wahai istri, anna li ta'awuni zaujaini alal birri wa taqwa asharon azimah, bahwa ta'awun, saling membantu, saling menolong yang dilakukan oleh suami istri untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan itu memiliki dampak-dampak yang besar. Wa thamaratin jalilah, memiliki buah-buah yang mulia. Ta'udu alaihima wa ala zawihima fil hadir wa fil mustaqbal, yang akan kembali, yang manfaatnya itu akan kembali kepada mereka berdua dan kepada orang-orang dekat mereka, keluarga mereka, di masa ini maupun yang akan datang. Amma fil hadiri, adapun di masa ini, fa inna syuyu'a hadir ruhi fil manzil, maka pertebarannya ruh, jiwa ta'awun antara suami istri dalam rumah tangga ini, sababun linuzuli rahmah, akan menjadi sebab turunnya rahmat. Wa ghisyani sakinah, dan akan membawa ketenangan. Ketenangan akan meliputi keluarga mereka. Wa dawamil ulfati wal mahabbah, dan akan langgengnya cinta dan kasih sayang di antara mereka. Kama anna dzalika yuaddi ila shalahil aulad, sebagaimana hal itu juga akan membawa kesolehan bagi anak-anak. Wa hubbihim lillah, akan menjadikan mereka cinta kepada Allah. Wa ta'zimihim li sya'airih, dan akan mendorong mereka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agamanya. Wa suhulati inqiyadihim li awamirih, dan mereka akan mudah untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah. Wajtinabihim linawahi, dan mudah bagi mereka untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang. Jika suami istri semangat membangun ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Amma fil mustaqbali, adapun di masa yang akan datang, fa inna solahal abai, maka sungguhnya kesolehan ayah atau para orang tua, yudrikul aulad, itu juga akan mengenai anak-anak. Kesolehan orang tua itu akan dirasakan juga oleh anak-anak, manfaatnya, faedahnya. Fahadal al-Khadru alaihissalam, contohnya Nabi Khidir sebagai contoh. Lama banal jidara jidara mutabarri'an, ketika beliau membangun dinding yang hampir roboh, mutabarri'an, dengan sukarela, tidak meminta upah. Karena Allah kisahkan nama di dalam surat Al-Kahfi, ya. Fa wajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Keduanya menjumpai Nabi Musa dan Khidir, menjumpai dinding yang hampir roboh. Lalu Khidir pun menegakkan, membangunkan, membangun kembali dinding yang hampir roboh itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ya, kenapa engkau tidak mengambil upah? Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bekerja kemudian kita mendapatkan upah itu sesuatu yang halal. Kenapa itu enggak kau lakukan? Ya. Ditegur oleh Nabi Musa. Maka di akhir kisah itu Khidir menjelaskan kenapa dia menolong atau menegakkan atau membangun dinding tersebut dengan sukarela tanpa meminta upah. Dia mengatakan, wa ammal jidaru, adapun dinding yang hampir roboh itu, fakana lihulamaini yatimaini fil Madinah, itu adalah milik dua anak yatim di kota, ya, di kota itu. Keduanya ditinggal ayahnya ketika masih kecil, itu yatim. Wa kana abuhuma shaliha, dan ayahnya, ayah dari kedua anak itu yang sudah meninggal itu adalah orang dulunya adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma, maka Allah Rabbmu menginginkan agar keduanya itu dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan agar keduanya, kedua anak yatim itu bisa mengeluarkan harta simpanan yang ada di bawah dinding yang hampir roboh itu. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak melakukan hal itu karena keinginanku sendiri. Semua itu dari Allah. Allah yang memerintahkan kepadaku. Perhatikan balasan dari orang yang soleh dirasakan oleh anak-anaknya, orang tua yang soleh, dan Allah mengetahui siapa yang soleh. Soleh di sisi Allah bukan soleh menurut penilaian manusia, tapi soleh inda alimil ghaibi wa syahada, di sisi Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan ya nampak. Barang siapa yang benar-benar soleh di sisi Allah, bukan soleh hanya di menurut pandangan manusia, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kesolehannya itu. Di antara buah dari kesolehan itu adalah apa? Inayatullah bi aula bi auladihi, perhatian Allah kepada apa? Anak-anaknya. Karena Allah zat yang maha ghafur syakur, maha mengampun dan mensyukuri hamba-hambanya. Allah tidak menyia-nyiakan. Maka kesolehan orang tua, ayah atau ibu itu akan menjadi simpanan yang terbaik untuk masa depan anak-anak mereka. Namun sebaliknya, jika orang tua jelek, orang tua buruk, atau hanya soleh di sisi manusia menurut pandangan untuk penilaian manusia, sementara di sisi Allah yang mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi dia tidak soleh, maka jangan dia mencela dan jangan menyesali apabila anak keturunannya nanti ditimpa keburukan. Kecuali kecuali jika Allah memberikan taufik kepada anak-anak mereka. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang itu tidak akan memikul beban dosa dari orang lain. Yang jelas kebaikan, kesolehan itu buahnya akan dirasakan oleh anak-anak sepeninggal orang tua mereka. Dan tentunya yang paling penting yang diharapkan oleh siapapun, oleh orang tua terhadap anaknya dan oleh anak terhadap orang tuanya, yaitu apa yang Allah janjikan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka, akan dipertemukan Allah, disatukan oleh Allah di dalam jannahnya yang penuh keridhaan dan ampunan yang kekal abadi kenikmatan-kenikmatannya. Tidak ada perpisahan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Yang itu kita harapkan semua untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah di sisinya. Dan semoga kita melindungi kita dan orang-orang kita cintai dari kehinaan, dari kerendahan, atau dari kemuliaan yang hanya di sisi manusia, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Utbah bin Ghazwan pernah berdoa, a'udzu billahi an akuna adiman wa indallahi saghir, aku berlindung kepada Allah dari merasa besar atau dianggap besar, dianggap mulia, dianggap baik oleh manusia. Wa indallahi saghir, padahal aku di sisi Allah adalah orang yang hina, yang rendah. Aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Wallahu a'lam. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita dengarkan bersama pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.